Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min syururi ambusina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Rabbi israh lana sudurana wa yasir umurana wa hlul uqdatan min lisanina wa yabkahu qawlana amma ba'lu. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan membacakan dan mengkaji ayat 94 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. وَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. Artinya, mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkanlah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala mulai dengan panggilan ya Ya'juj. Bahasanya mereka pada Dzulkarnain, orang yang soleh ini setelah sampai pada satu tempat sebagaimana pertemuan yang telah lalu dan dapat berkomunikasi, yaitu dengan bahasa isyarat, menunjukkan bahwasanya mereka membuat gerakan-gerakan dengan isyarat itu dapat mengetahui dan dapat memahami komunikasi antara kedua tersebut sehingga mereka dapat menyampaikan pesan-pesan tersebut, yaitu pesan pertama yang diinginkan oleh kaum tersebut yang berada di belah dua gunung ini ingin memberitahukan bahwa ada sebuah kaum yaitu di belakang gunung, dua gunung ini mereka selalu menempuh jalan yang mana jalan menuju ke kampung kami mereka itu adalah membuat kerusakan. Maka pesan yang disampaikan yang kedua oleh kaum tersebut, wahai Dzulkarnain, bagaimana kita dapat membangun tembok yang sangat besar yang mana dapat memisahkan jalan ini antara jalan mereka sehingga mereka tidak dapat membuat kerusakan kepada kami. Inilah yang diderita oleh sebuah kaum yang didatangi oleh Dzulkarnain. Bahasanya dalam Al-Quran, orang yang jahat itu, kaum yang jahat itu dibahasakan adalah Ya'juj wa Ma'juj. Artinya orang-orang itu adalah orang-orang membuat kerusakan. Sehingga kedatangan Dzulkarnain kepada sebuah kaum yang berada di antara diapit dua buah gunung itu merasakan akan adanya satu kekuatan apabila Dzulkarnain ini dapat membantu kaum tersebut. Dengan bahasakan sadda. Sadda sini adalah membuat dinding pembatas. Sehingga dengan batas pembatas dinding tersebut, maka orang-orang Ya'juj Ma'juj yang membuat kerusakan itu tidak akan dapat membuat kerusakan lagi sampai kepada kampung kami ini. Begitulah mereka menginginkan. Apakah ini berhasil? Tentunya nanti kita akan dapatkan cerita itu pada ayat 95 ataupun 96. Maka untuk mengkaji bagaimana mereka itu berkomunikasi, membahasakan isyarat, maka itu adalah yang sangat indah apabila kita dapat melakukan komunikasi itu dengan bahasa isyarat. Apabila sudah dapat saling satu sama lain saling mengerti dan memahami bahasa isyarat tersebut, Tapi walaupun demikian, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Perdana, yang akan memberikan wawasan lagi. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat 94 ini sudah dijelaskan bahwa ketika mereka mengatakan qalu ya zal karnain, bukanlah mereka berdialog dengan mempergunakan bahasa yang saling dipahami satu sama lain. Akan tetapi yang terjadi adalah mereka mempergunakan bahasa isyarat, ya, apakah dengan tangan dan sebagainya, yang kemudian akhirnya bisa dimengerti satu sama lain. Bagaimana caranya? Sebenarnya pun saat sekarang ini kalau kita perhatikan sudah dikembangkan bahasa isyarat untuk kita pahami, ya. Kalau orang yang mempelajarinya itu akhirnya akan memahami. Sama seperti ada beberapa saat dahulu kalau ada acara berita itu biasanya di belakang apa namanya ada seorang penyampai khusus bahasa isyarat agar orang-orang yang menderita tunarungu ini akan mampu memahami berita apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya tidak begitu sulit, ya, kita memahaminya, karena memang saat sekarang ini bahasa isyarat itu sudah dikembangkan, terutama sekali bagi orang-orang yang sedikit mengalami kesulitan di dalam berbicara atau terkena masalah tunarungu. Kalau kita perhatikan lagi di dalam Al-Quran, ternyata bukan kali ini saja Al-Quran menggambarkan tentang penggunaan bahasa isyarat yang disampaikan oleh seseorang. Di ayat-ayat yang lain kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ternyata seorang Nabiullah Zakaria ternyata mempergunakan bahasa isyarat ketika dia mendapatkan berita gembira dari Allah, dia akan mendapatkan anak. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami akan memberikan berita gembira kepadamu bahwa engkau akan mendapatkan anak yang tidak ada pernah sebelumnya nama seperti itu. Namanya adalah Yahya. Sebelumnya tidak pernah orang mempergunakan nama Yahya. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, ya Allah, tolong berikan saya tanda. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Jangan engkau berbicara kepada masyarakat di sekitarmu dengan bahasa, ya, selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Akhirnya yang dilakukan oleh Zakaria, fakharaja 'alal mihrabi fa awhay ilaihim an sabihu bukrata wa asyia. Ketika dia keluar dari mihrab menyampaikan kepada kaumnya, dia mempergunakan bahasa isyarat, tetapi isi bahasa isyarat itu adalah hendaklah kamu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Kemudian di dalam surat Maryam kita juga mendapatkan gambaran betapa seorang Maryam juga mempergunakan bahasa isyarat pada saat dia berdialog dengan kaumnya setelah dia melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Apa yang terjadi pada saat itu? Ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau sudah melakukan suatu perbuatan yang begitu sangat dahsyat buruknya, ya, melakukan tindakan perzinahan. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'asaui wa bakanat ummuki baghia. Wahai saudaranya Harun, ibumu, bapakmu itu adalah orang baik-baik, ibumu adalah orang baik-baik. Tapi apa yang kemudian dijawab oleh Siti Maryam? Fa asyarat ilaih, dia kemudian memberikan isyarat kepada kaum, kepada menunjukkan kepada Nabiullah Musa yang masih kecil pada saat itu, ya. Jadi ini yang digambarkan oleh Al-Qur'an dengan mempergunakan bahasa isyarat. Apa yang bisa kita petik dari sini? Bahwa pada saat kita berada di suatu tempat yang kita sendiri tidak mengerti bahasanya, misalnya saja orang Sumatera Utara pergi ke Jawa, ya, Jawa, mereka mempergunakan bahasa Jawa dan kita tidak mengerti, maka sebagai gantinya adalah kita bisa mempergunakan bahasa isyarat. Bahkan bukan itu saja, misalnya orang Melayu yang pergi ke daerah Tapsel misalnya, yang di sana mereka ada yang tidak tahu untuk mempergunakan bahasa Indonesia, ya, dengan mempergunakan bahasa Mendeleng, maka untuk berkomunikasi dalam hal ini bisa dengan mempergunakan bahasa isyarat. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Berjalanlah dan jangan takut akan kesulitan, ya. Tetapi pelajaran terpentingnya adalah bagaimana supaya kita mampu untuk melakukan suatu perjalanan secara lebih baik lagi ke negara-negara manapun yang bahasanya berbeda dengan kita, maka cobalah untuk menguasai bahasa masyarakat setempat atau bahasa internasional. Ini sebenarnya menjadi motivasi kepada kita, kepada generasi-generasi muda kita, untuk kita mempersiapkan mereka atau mereka mempersiapkan diri mereka untuk menguasai satu bahasa internasional. Kalau saat sekarang ini bahasa Inggris adalah bahasa dunia, kemudian ada juga bahasa Arab, ada juga bahasa Perancis, bahasa Mandarin bahkan sekarang yang lagi digalak-galakkan ya. Ini kalau satu saja dikuasai misalnya bahasa Inggris, maka kita akan sangat enak sekali untuk pergi kemanapun, karena kita tidak akan terkendala untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat ya, atau minimal paling tidak tidak terlalu capek untuk mengungkapkan keinginan kita dengan mempergunakan bahasa isyarat. Saya kira mungkin ini Ustaz Fajrul pesan terpenting yang bisa kita ambil saat ini. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang menunjukkan bagaimana kemauan suatu kaum yang didatang oleh Dzulqarnain ingin berusaha keras supaya tidak diganggu oleh Ya'juj wa Ma'juj. Kita pun walaupun tidak ada pada zaman Dzulqarnain, Ya'juj wa Ma'juj itu tetap akan datang. Bagaimana kita akan dapat mengalahkannya? Tentunya kita dapat mengalahkannya, kita bangunlah tembok keimanan kita setinggi mungkin, sehingga kita akan terjauh dari Ya'juj wa Ma'juj, atau juga yang dapat menghancurkan diri kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.